Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, bab yang kelima dari Kitabul Buyu'. Kita terhenti pada masalah yang kedua darinya, terkait syarat-syarat jual beli salam. Syarat yang terakhir kita ambil, yaitu syarat yang keenam, bahwa masa penyerahan barang harus maklum, harus diketahui dari kedua belah pihak. Kemudian kita baca syarat yang berikutnya. Qalu rahimahullahu rahimahumullahu ta'ala, asyaratus sabi', syarat yang ketujuh, ayyaqbidu tsamana kamilan ma'luman fi majlisil 'aqdi qabla tafarruqihima. Pembayaran harga barang tersebut harus diserahkan secara sempurna. Ayyaqbidu tsaman, pembayarannya itu harus diserahkan secara sempurna, ma'luman fi majlisil 'aqd, harus diketahui harganya, ma'lum fi majlisil 'aqd, di majlis akad secara kontan, yakni kamil kontan. Jadi jual beli salam, transaksi jual beli salam, penyerahan harga barang itu di awal dan diserahkan secara kontan di majlis akad, qabla tafarruqihima, sebelum berpisahnya kedua belah pihak, sehingga tidak boleh dan tidak sah apabila harganya diakhirkan sebagaimana barangnya, ini tidak sah. Atau sebagian harganya diakhirkan, dicicil, pembayarannya dicicil, ini juga tidak boleh. Maka dipersyaratkan harus kontan di awal. Ini transaksi salam, harganya harus di awal. Al-Thamin, syarat yang ke-8, kaunul musallami fihi mimma yaghlibu wujuduhu 'inda hululil ajal. Barang yang akan diserahkan itu, barang yang dibeli, mimma yaghlibu wujuduhu, termasuk barang yang diduga dengan dugaan yang kuat bahwa barang itu akan ada stoknya, ada, inda hululil ajal, di saat tiba masa penyerahan barang. Jadi barangnya harus diduga dengan dugaan yang kuat, secara ghalabatul dhan, perkiraan dugaan yang kuat bahwa barang yang semacam itu di tempo yang mereka tentukan, di masa yang mereka tentukan, bahwa barang itu ada stoknya. Ada stoknya, nanti akan dijelaskan contohnya. Hatta yusallimahu lahu fi waqti, sehingga barang tersebut dapat diserahkan pada waktunya. Fa illam yakun mawjudan, sehingga apabila barang tersebut tidak ada, atau secara ghalabul dhon, secara dugaan kuat bahwa barang tersebut tidak akan ada di masa itu, maka tidak boleh dan tidak sah. Karutob fisyita, seperti kurma, buah kurma, fisyita, di musim dingin. Maka lam yasih, maka tidak sah, li'annahu gharar, karena terdapat gharar, ketidakpastian. Jadi seorang contohnya misalnya, membeli buah kurma, rutab, buahnya belum tumbuh, belum musim kurma. Tetapi orang ini ingin membeli buah kurma itu dengan cara salam. Maka dia datang kepada pemilik pohon kurma dan dia ingin membeli kurma di musimnya, di musim panas nanti. Saya akan membeli kurma bulan sekian, tanggal sekian saya serahkan barangnya kepada saya. Dengan dugaan kuat bahwa kurma itu akan tumbuh dan akan siap di bulan tersebut, pada tanggal tersebut sudah panen. Maka ini sah, tetapi yang tidak boleh, jika ada orang transaksinya salam dan barangnya diduga dengan dugaan kuat bahwa di masa tersebut tidak mungkin ada barangnya seperti itu. Seperti misalnya kurma, buah kurma, seorang memberi dengan cara jual beli salam dengan tempo musim dingin. Musim dingin kurma tidak tumbuh, buah kurma tidak keluar. Maka ini tidak mungkin. Dan barang tersebut tidak akan bisa didapat di musim itu, kecuali jika dari daerah lain mungkin. Tetapi jika tidak mungkin kan, maka tidak sah. Maka tidak sah. Karena kebiasaannya, at-tamr atau rutab, buah kurma itu tidak tumbuh atau tidak keluar buahnya, kecuali pada musim panas. Itulah beberapa syarat dari syarat-syarat jual beli as-salam. Kemudian masalah terkait masalah salam juga, yaitu apabila telah tiba waktu penyerahan barang, tetapi lam tatawaffar al-muthman, belum ada barangnya. Orang tersebut belum siap menyerahkan barangnya. Maka bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan oleh penjual? Sudah tiba waktu penyerahan barang, tetapi orang ini belum punya stok dan belum siap. Barangnya belum siap. Terdapat khilaf di antara para ulama dan yang rajih bahwa dia mengembalikan nilai barang tersebut di saat masa penyerahan barang. Dia mengembalikan nilai barang itu di saat masa penyerahan barang. Maksudnya, misalnya kurma ini di musim sekarang harganya sekian. Maka yang diserahkan nilainya, nilai harga yang sekarang, bukan harga yang dahulu dia serahkan, dikembalikan lagi, tidak. Dulu pembeli menyerahkan di awal tahun misalnya, di awal tahun pembeli membeli harga kurma dengan cara salam, tentunya harganya lebih murah, harganya lebih murah, 10 juta misalnya. Di akhir tahun orang ini masih belum bisa siap, belum siap kurma dan tidak bisa mendatangkan barang itu. Maka dia harus mengembalikan, harus mencari kurma itu sampai dapat. Jika tidak bisa, maka dia mengembalikan nilai harga kurma yang sekarang. Nilai harga kurma yang sekarang. Inilah pendapat yang rajih. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa akadnya batal dan uangnya harus dikembalikan sebagaimana seperti nilai yang dahulu dia bayarkan. Tapi di sini pendapat yang rajih bahwa pendapat yang pertama tadi, karena pembeli mengalami kerugian, pembeli telah mengalami kerugian tidak sesuai apa yang diharapkan, sehingga tentunya si pembeli tidak akan ridho jika dia dikembalikan dengan nilai yang dahulu. Sehingga yang tepat bahwa orang penjual ini dia harus menyerahkan harga barang senilai harga yang sekarang. Tentunya ini jika dia tidak bisa mendatangkan barang tersebut. Jika dia bisa mendatangkan atau mendatangkan barang yang serupa dan si pembeli ridho, maka tidak masalah. Tetapi jika tidak ada jalan keluar kecuali dengan pengembalian, maka dengan cara ini. Maka bai'us salam adalah lawan daripada bai'at taqsid. Sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan lalu bahwa bayi as-salam itu berbeda dari bayi at-taqsid. Bayi as-salam harganya di depan, harganya di depan sempurna, kontan, barangnya di akhir. Adapun bayi at-taqsid, barangnya di depan, harganya di akhir, kredit. Barangnya dulu, baru bayarnya cicil. Dan kedua-duanya boleh. Selama terpenuhi syaratnya, maka hukumnya boleh. Sama-sama mendapat untung. Jual beli salam, pembeli mendapat keuntungan bahwa harganya lebih murah. Penjual untung punya uang kontan. Itu bayi salam. Kalau bayi taksid, pembeli mendapat keuntungan, punya dapat barang, walaupun dia nggak punya uang, tapi dia sudah punya barangnya. Penjual dapat keuntungan, dia mendapat harga lebih tinggi. Tentunya dengan cara dikredit, dicicil. Harganya tidak seperti jika kontan. Sama-sama boleh selama terpenuhi syarat-syaratnya. Namun yang perlu diingat bahwa dalam bayi as-salam dan juga bayi taksid, itu tidak dibolehkan dalam bab as-salam dan taksid menjual barang yang dipersyaratkan padanya taqabud. Yang dipersyaratkan padanya at-taqabud. Serah terima dalam satu majelis. Maksudnya harus diserah terimakan. Yang harus tangan dengan tangan, tidak boleh dicicil. Seperti bab riba. Seperti permasalahan jenis-jenis ribawi. Misalnya, mata uang dengan emas, ini tidak boleh dijual dengan cara salam maupun taksid. Harus kontan. Syaratnya satu, harus kontan. Tapi kalau emas dengan emas, maka syaratnya dua. Kontan dan sama. Tamatsul, serupa. Jadi kalau kita murajaah kembali, kemudian kita paham bahwa ada bab al-alif, bagian alif dan bagian ba. Jenis-jenis ribawi bagian alif dan bagian ba. Jika bagian alif diperjualbelikan antara satu dengan lainnya yang sejenisnya, emas dengan emas, perak dengan perak, diperjualbelikan antara satu jenis itu dengan jenis itu juga, maka dipersyaratkan padanya dua syarat, taqabud dan tamatsul. Serah terima langsung dan sama rata, tidak ada kelebihan, tidak boleh ada kelebihan di situ. Namun jika bagian alif satu dengan yang lainnya yang berbeda jenis, maka hanya dipersyaratkan satu syarat, yaitu harus taqabud, tangan dengan tangan, dan tidak mesti harus tamatsul. Boleh seorang membeli emas dengan perak dan peraknya lebih. Tidak masalah selama itu dilakukan dengan cara at-taqabud, tangan dengan tangan. Namun jika bagian alif diperjualbelikan dengan bagian ba, gandum, kurma, dan yang semisalnya, dan yang disebutkan dalam hadis, itu seperti tamar, syair, antara bagian alif dan bagian ba, atau bagian ba dengan bagian alif, maka tidak ada persyaratan apapun. Boleh seseorang menjual dengan cara bayi as-salam atau bayi at-taqsid, tidak dipersyaratkan taqabud maupun at-tamatsul. Tapi dengan ini kita selesai dari bab as-salam. Kita lanjutkan masalah atau bab yang berikutnya. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala al-bab as-sadis, bab yang keenam. Fil hawalah, bab terkait al-hawalah, yaitu pengalihan hutang. Wa fihi mas'alatan, terdapat dua masalah dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha, maknanya dan dalil tentang syariatnya. Apa itu makna al-hawalah? Al-hawalah dengan fathah, huruf ha, dan juga boleh dengan mengkasrahnya. Boleh kita mengucapkan al-hawalah atau al-hiwalah, yaitu pengalihan hutang. Yang dimaksud dalam hawalah di sini adalah pengalihan terkait hutang. Al-hawalatu naqlud daini min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaih. Hawalah adalah naqlud dain, memindahkan hutang, min dhimmatil muhil, dari pihak yang berhutang, al-muhil yaitu pihak yang berhutang, ila dhimmatil muhali alaih. Dari pihak yang berhutang kepada pihak ketiga yang dialihkan hutang kepadanya. Maksudnya, dialihkan pembayaran hutang kepadanya. Jadi pihak ketiga ini yang akan membayar hutang tersebut. Naqlud dain min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhali alaih. Jadi memindahkan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak ketiga yang pihak ketiga ini nanti akan membayar hutangnya. Saya Pak Puan, mana izin? Baik, belakang. بسم الله نستمر قال الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه memindahkan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak ketiga yang akan membayar hutang. Jadi seseorang memiliki hutang, datang waktu pembayaran hutang, datanglah pemilik hak tersebut kepadanya dan dia tidak punya uang untuk melunasi hutangnya. Tapi ada orang ketiga, yang mana orang ketiga ini punya hutang pada saya. Orang ketiga ini punya hutang pada saya. Saya misalnya orang yang berhutang kepada fulan, kepada orang pertama. Datang waktu pelunasan hutang, orang tersebut datang kepada saya meminta hutang, minta untuk dilunasi hutangnya. Tapi saya tidak punya uang untuk melunasi hutang tersebut. Tetapi ada, saya punya teman dan dia punya hutang kepada saya. Maka saya alihkan pembayaran hutang itu kepada dia. Ambil hutangmu dari dia karena dia punya hutang kepada saya. Saya alihkan hutang saya kepada orang ketiga untuk membayarkan hutang saya kepada orang pertama. Gambarnya seperti itu. Jadi pengalihan hutang. Jadi ada tiga orang di sini. Al-muhal, atau kita istilahkan dengan kata ini, al-muhal. Al-muhal itu adalah pemberi hutang. Yang kedua al-muhil. Al-muhil yaitu orang yang berhutang. Dan yang ketiga al-muhal alaih. Al-muhal alaih yaitu alladhi huwila ilaihi. Yani pihak ketiga yang dialihkan hutang kepadanya. Pihak ketiga yang dialihkan hutang kepadanya. Dan pihak ketiga itulah yang akan membayar hutang. Jadi saya ulangi. Al-muhal itu pemilik hak. Yang memberi hutang. Kita istilahkan dengan lafaz kata al-muhal. Si muhal. Muhal, pemberi hutang. Al-muhil, orang yang berhutang. Dan dia mengalihkan hutangnya. Al-muhal alaih, yaitu pihak ketiga yang akan membayarkan hutang. Yang mana hutang tersebut dialihkan kepada dirinya. Kita ulangi ta'rif. Al-hawalah naqlud daini min zimmatil muhil ila zimmatil muhali alaih. Memindahkan hutang dari tanggungan muhil. Muhil itu siapa? Muhil yang berhutang. Memindahkan hutang dari orang yang berhutang ila zimmatil muhali alaih, kepada tanggungan al muhali alaih, orang ketiga yang akan membayar hutang tersebut. Qala wa hiya mashru'atun lima fiha min al irfaq. Akad ini masyru', dianjurkan, lima fiha min al irfaq, karena di dalamnya terdapat al irfaq, kasih sayang dan kebaikan. Wa tabadulil masalihi baina afradil ummah, dan dalam akad ini juga, transaksi yang seperti ini juga terdapat masalih, kemaslahatan sesama umat, sesama umat muslim. Wa tasamuhu wa tashilul muamalat, demikian juga dalam perbuatan ini terdapat toleransi, at-tasamuh, toleransi, wa tashil al-muamalat, dan memudahkan muamalah, memudahkan al-muamalah. Adapun dalilnya, maka qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya ada hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba', idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba', apabila salah seorang di antara kalian dialihkan hutangnya kepada mali, kepada al-mali, yaitu orang yang mampu untuk melunasi hak dia, yakni orang yang mampu, orang yang mampu, al-qadir, al-mali, yakni al-qadir ala adail haq, orang yang mampu untuk menunaikan haknya, itu disebut mali. Tidak mesti semua orang kaya mali, terkadang orang kaya tapi dia memiliki sifat bakhil, bukhl, maka dia bukan mali, ma'ruf dengan kekikirannya, maka ini tidak termasuk orang yang mali. Al-qadir ala ada'il haq. Idza utbi'a ahadukum ala mali, apabila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang mali, orang yang mali, yaitu orang yang mampu untuk melunasi hak, falyatba', maka hendaknya dia menerimanya, maka hendaknya dia menerimanya. Yani yang menerimanya siapa? Al-muhal, pemberi hutang itu harus menerima pengalihan tersebut. Wa ma'nahu, maknanya adalah idza uhila bid-daini alladhi lahu, apabila pemilik hutang dialihkan, uhila bid-dain, dialihkan hutangnya, ala musirin, kepada orang yang longgar, orang yang mampu, orang yang kaya, falyahtal, maka hendaknya dia beralih, maka hendaknya dia untuk beralih. Yani pemilik hutang tersebut, atau pemberi hutang, pemilik hak, hendaknya dia beralih. Wal yaqbal al hawalah, hendaknya dia menerima pengalihan tersebut. Hendaknya dia menerima pengalihan tersebut. Maka ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan perintah ini menunjukkan hukumnya wajib, dan hukumnya menunjukkan wajib. Namun di sana terdapat khilaf di antara para ulama, apakah yakni terkait hukum menerima pengalihan hutang. Apa hukum menerima pengalihan hutang? Jumhur ulama berpendapat bahwa sunnah, mustahab, dianjurkan. Dianjurkan bagi pemilik hak, pemberi, orang pertama, pemilik hak, al-muhal, dianjurkan dia untuk menerima pengalihan tersebut jika dialihkan kepada orang yang mampu. Jika dialihkan kepada orang yang mampu. Dan di sana pendapat kedua, dan inilah pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, berdasarkan hadis, perintah, asal perintah hukumnya wajib. Asal perintah hukumnya wajib, apabila al-muhal, orang yang pertama, al-muhal, dialihkan hutangnya, maka hukumnya wajib bagi dia untuk beralih. Dan tidak boleh dia menuntut kepada al-muhil. Dia harus beralih kepada al-muhal alaih. Hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Fal yatba', maka hendaknya dia menerima. Maka hendaknya dia menerima. Namun dengan syarat orang ketiga atau al-muhal alaih adalah orang yang mali, orang yang mampu untuk melunasi hutang. Fa idza ahala al-madinu da'inahu ala muflisin, apabila ahala al-madin da'inahu ala muflisin, apabila al-madin di sini al-muhil, apabila orang yang berhutang mengalihkan hutangnya ala muflis kepada orang yang muflis. Orang yang muflis, bukan orang yang mali, orang yang bangkrut, yaitu orang yang fakir. Atau definisi muflis adalah man ghalaba daynuhu min malihi, man ghalaba daynuhu min malihi ma'a mutalabati ahli al-haqqi bihaqqihim. Muflis yaitu bisa dimaksud orang fakir, atau juga orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya, dan bersamaan dengan itu banyak orang-orang yang menuntut haknya kepada dia, sedangkan dia tidak punya, tidak bisa membayarkan, tidak bisa melunasi hutang-hutangnya tersebut. Ini definisi muflis, man ghalaba dainuhu min malih, yang hutangnya itu lebih banyak daripada hartanya. Bersamaan dengan itu, dia terus dituntut untuk melunasi hutangnya. Berbeda jika hutang lebih banyak tapi dia masih mampu dan belum ada tuntutan untuk membayar hutang, masih ada masa untuk menyerahkan hutang, masih belum dituntut, maka ini belum sampai pada tingkatan muflis. Maka jika dialihkan hutangnya kepada muflis, orang yang bangkrut, raja'a bihaqqihi ala man ahalahu, maka hak itu kembali lagi kepada orang yang mengalihkan, kembali lagi kepada orang yang mengalihkan, yakni al-muhil, kepada al-muhil. Li'anna al-falas aibun, karena al-falas itu merupakan aib, kecacatan. Walam yardha bihi, dan tentunya orang yang pertama tidak akan ridha jika dialihkan hutangnya kepada orang yang bangkrut ini. Falahu haqqur rujuk, maka orang yang pertama, yakni al-muhal, dia punya hak untuk rujuk, balik lagi kepada al-muhil, orang yang berhutang tadi, orang yang mengalihkan ini, dan memintanya untuk melunasi hutang darinya. Ini makna hadis ini, idza uzbi'a ahadukum ala mali, apabila dialihkan hutang salah seorang di antara kalian kepada orang yang mali, dialihkan hutangnya kepada siapa? Kepada mali. Maka hadis ini menunjukkan jika dialihkan hutangnya bukan kepada al-mali, maka tidak boleh. Terlebih orang yang muflis. Tentu lebih tidak boleh. Dan di sana ada sebuah permasalahan yang disebut oleh para ulama terkait al-muhal alaih. Kondisi al-muhal alaih. Ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, apabila hutang itu dialihkan kepada mali, kepada orang ketiga, yang mana status kondisi orang yang ketiga al-muhal alaih ini statusnya dia mali, mampu untuk melunasi hutang, maka yang wajib adalah untuk menerimanya. Bagi orang pertama, yakni al-muhal, orang yang dialihkan hutangnya, atau orang yang memiliki hak pemberi hutang itu harus menerima, dan hukumnya wajib bagi dia untuk beralih kepada orang ketiga, karena status orang ketiga ini mali, mampu untuk melunasi hutang. Kondisi yang kedua, dialihkan hutangnya kepada orang yang tidak diketahui apakah dia orang yang mali atau tidak. Maka di sini asalnya dia berpindah Tetapi jika tampak setelah itu bahwa ternyata si muhal alaih, orang yang ketiga ini ternyata adalah orang yang muflis, maka dia punya hak untuk rujuk, untuk kembali lagi kepada orang yang sebelumnya, yakni muhil. Ini jika tampak setelah datang kepada orang ketiga, yakni al-muhal, pemilik hutang atau orang yang memberi hutang, pemilik hak itu, dia ketika datang kepada orang ketiga, ternyata dia orang muflis, maka dia punya hak untuk kembali kepada orang kedua, kembali kepada al-muhil. Tetapi jika setelah sampai kepada orang ketiga dan dia mendapati ternyata orang ketiga ini mali, bukan orang yang muflis, maka tidak ada hak bagi dia untuk rujuk. Tidak ada hak bagi dia untuk rujuk dan dia meminta hak dari orang ketiga itu. Kemudian kondisi yang ketiga, ayyuhalu ala muflisin. Hutang itu dialihkan kepada muflis, orang yang bangkrut atau orang miskin, orang yang fakir yang tidak mampu melunasi hutang. Maka di sini tidak sah, asalnya tidak sah, karena al-muflis itu cacat, kecacatan, dan tentunya orang yang pertama tidak riba jika hutangnya diserahkan kepada orang yang tidak bisa melunasinya. Sehingga tidak sah dan kembali kepada, masih tetap tidak berpindah haknya, masih tetap pada hak orang yang tanggungan itu masih pada pundak orang yang kedua, al-muhil. Kondisi yang keempat, ayyuhalu ala muflisin wa qabila. Dialihkan hutangnya kepada orang yang bangkrut, orang yang muflis, dan orang pertama ini menerima. Orang yang pertama menerima pengalihan tersebut. Dan dia tahu bahwa orang yang ketiga ini adalah orang yang muflis. Orang yang muflis. Dan dia tahu, si muhal alaih tahu bahwa dia muflis. Jadi orang pertama tahu kalau hutangnya itu dialihkan kepada orang yang bangkrut, orang yang fakir. Tapi dia menerima. Dia menerima, ya sudah. Saya nanti mintanya ke dia saja. Jika dia menerima, maka di sini hawalah tersebut sah dan lepas tanggungan dari orang kedua. Hawalah tersebut sah dan dia harus meminta haknya kepada al-muhal alaih dan tidak meminta lagi haknya kepada al-muhil walaupun dialihkan kepada muflis. Kenapa? Karena dia sudah ridha dan dia sudah tahu bahwa orang ketiga ini muflis kondisinya dan dia ridha dengan menerima, maka ini sudah berpindah haknya karena riba dia. Sama kondisinya seperti orang yang membeli barang dan dia tahu ada cacatnya. Orang jual barang, kalau dia nggak tahu ada cacatnya, maka dia punya hak untuk mengembalikan barangnya, cacat barangnya, kembalikan, hapus transaksi ini, dibatalkan transaksinya, bisa, karena cacat itu merupakan pembatal jual beli. Bisa menghapus fasakh jual beli. Tetapi ada orang yang tahu bahwa barang ini cacat. Dijelaskan oleh penjual ini cacatnya ini. Maka dia tetap membelinya. Iya, saya tahu. Saya tetap ingin ini. Maka dia beli. Maka dia tidak punya hak untuk mengembalikan setelah dilakukan akad tersebut. Sama halnya seperti orang yang ini. Orang yang pertama jika tahu kondisi orang ketiga muflis dan dia ridha dialihkan hutangnya kepada orang ketiga, maka dia seperti halnya orang yang membeli barang yang cacat tadi. Masalah yang berikutnya adalah al-hawalah ila hawalah. Al-hawalah ila hawalah. Yaitu pengalihan. Pengalihan di atas pengalihan. Pengalihan di atas pengalihan, double. Ada 4 orang. Jadi orang pertama, orang yang muhal. Pemberi hutang, pemilik hak. Dia datang kepada orang kedua. Kepada orang yang berhutang, meminta haknya. Orang yang kedua mengalihkan hutangnya kepada Zaid misalnya. Zaid ini muhal alaih. Yang pertama. Zaid muhal alaih. Zaid mali. Maka wajib bagi orang yang pertama beralih kepada orang ketiga. Datang orang pertama ini kepada Zaid. Zaid walaupun dia mali. Dan dia alihkan lagi kepada orang keempat. Ada Khalid. Khalid punya hutang kepada Zaid, dialihkan lagi kepada orang yang berikutnya. Tapi Khalid juga mali, sama-sama mali. Apa hukumnya? Jawabannya, selama pengalihan tersebut kepada orang yang mali, maka hukumnya boleh. Selama pengalihan itu kepada orang yang mali, yang mampu untuk melunasi hutang, maka hukumnya boleh. Berdasarkan zahir hadis tadi, idza uhila ahadukum ala mali'in falyatba. Dan tidak dikhususkan harus satu orang. Selama itu dialihkan kepada orang yang mali, maka hukumnya boleh. Tetapi jika dialihkan kepada selain mali, lawan daripada mali yang tidak mampu, maka tidak sah dan tidak boleh. Hak itu belum berpindah kepada orang ketiga. Maksud dari hak itu berpindah kepada orang ketiga, maksudnya adalah selesai urusannya dengan orang kedua. Jadi pemilik hutang pertama atau orang yang berhutang, al-muhil, lepas tangan sudah. Jika diterima oleh si muhal, orang yang pertama sudah menerima pengalihan tersebut, dan orang yang ketiga adalah orang yang mali, maka berpindah haknya kepada orang ketiga, sudah lepas tangan dan tidak ada tanggungan lagi bagi orang kedua. Jika orang ketiga meninggal atau mengalami kebangkrutan, itu urusan orang pertama dengan orang ketiga, tidak ada lagi urusan orang kedua. Ini maksud lepas tanggungan dari dia. Tapi inilah pembahasan yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.